بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita lanjutkan. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ومن علامات صحته، dan di antara tanda sehatnya qalbu, annahu idza fatahu wirduhu wajada li fawatihi alaman a'dham min ta'allumil haris bi fawati malihi wa faqdihi. Qalbu yang sehat adalah qalbu yang apabila terlepas dari dirinya, hilang dari dirinya wirid, maka dia akan menjumpai rasa sakit dari kehilangan itu lebih besar dibandingkan rasa sakit yang dialami oleh orang yang demikian bersemangat saat dia itu kehilangan hartanya, saat harta itu terlepas dan hilang dari dirinya. Wa min alamati sihhatihi, dan di antara tanda sehatnya qalbu, annahu yashtaku ilal khidmah kama yashtakul ja'i ila ta'am wa syarab. Qalbu yang sehat adalah qalbu yang demikian rindu untuk melayani sebagaimana kerinduan orang yang demikian lapar terhadap makanan dan minuman. Wa min alamati sihhatihi, dan di antara tanda sehatnya qalbu, ayyakuna hammuhu wahidan, qalbu yang menjadikan seluruh kepentingannya, seluruh perhatiannya hanya satu. Wa ayyakuna fillah, dan semuanya itu adalah untuk Allah, demi Allah. Wa min alamati sihhatihi, dan di antara tanda sehatnya qalbu, annahu idza dakhala fis salah dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bid dunya. Apabila dia masuk di dalam amalan salat, maka akan pergi darinya semua kepentingan, semua kebingungan terkait dengan permasalahan dunia. Wastadda alaihi khurujuhu minha, dan akan terasa demikian berat baginya untuk keluar dari salat itu. Wa wajada fiha rahatahu wa na'imahu wa qurrata ainihi wa surura qalbihi, maka dia pun akan mendapati di dalam salat itu ketenangan, kenikmatan, penyejuk mata dan kegembiraan qalbunya. Wa min alamati sihhatihi, dan di antara tanda sehatnya qalbu, ayyakuna asyahhu biwaqtihi ayat habada'ian min asaddin nas syah bimalihi. Seseorang yang sehat kalbunya, ada seseorang yang tidak mau waktu berlalu dengan sia-sia. Seseorang yang demikian perhitungan terkait dengan waktunya, di mana orang ini akan lebih perhitungan dibandingkan manusia yang perhitungan terkait dengan harta. Wa minha, dan di antaranya, di antara tanda sehatnya qalbu, ayyakuna ihtimamuhu bitashihil amal a'dham minhu bil amal. Seseorang yang kalbunya sehat, ada seseorang yang perhatiannya untuk membenarkan amalan lebih besar dibandingkan perhatian terhadap amalan itu sendiri. Wa yahris 'alal ikhlas fihi wan nasiha wal mutaba'ah wal ihsan. Maka orang itu pun demikian bersemangat untuk mewujudkan keikhlasan di dalam amalan, menginginkan kebaikan di dalam amalan. Bagaimana dia berusaha untuk mutaba'ah, bagaimana dia berusaha untuk mewujudkan ihsan di dalam amalan itu. Wa yashhadu ma'a dhalika minnatullah 'alai fihi, dan bersama dengan itu dia mempersaksikan kenikmatan Allah atas dirinya hingga dia bisa melakukan amalan tadi. Wa taqsirahu fi haqqillah, dan dia pun juga mempersaksikan kekurangan yang ada pada dirinya di dalam memenuhi hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala. Fahadihi sit mushahad la yashhaduha illa al-qalbul hayyis salim. Maka 6 perkara ini tidak akan bisa disaksikan kecuali oleh kalbu yang hidup, kalbu yang selamat. Wabil jumlah, dan secara kesimpulannya, fa qalbu sahih, maka qalbu yang sehat, huwalladhi hammuhu kulluhu fillah, yaitu qalbu yang semua kepentingannya, semua perhatiannya ada untuk Allah. Wa hubbuhu kulluhu lahu, seluruh rasa cintanya hanya untuk Allah. Wa qasduhu lahu, semua maksud tujuannya hanya untuk Allah. Wa badanuhu lahu wa a'maluhu lahu, badannya, amalannya untuk Allah. Wa naumuhu lahu wa yaqdatuhu lahu, tidurnya, bangunnya untuk Allah. Wa hadithuhu wal hadithu anhu ashha ilaihi min kulli hadith, berbicara dengan Allah, berbicara tentang Allah lebih dia sukai dibandingkan pembicaraan-pembicaraan yang lainnya. Wa afkaruhu tahumu ala maradihi wa muhabihi, dan fikiran-fikirannya selalu berada di atas perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Wal khulwah bihi atharun indahu minal khulatah. Dan menyendiri dengan Allah tabaraka wa ta'ala akan lebih dia utamakan dibandingkan bergaul, berbaur dengan sesama. Illa haitsu takunul khulatah ahabbu ilaihi wa ardalahu. Kecuali apabila bergaul, berbaur dengan sesama tadi ada perkara yang lebih dicintai dan lebih diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Quratu ainihi bihi. Dia merasakan kesejukan mata dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa tuma'ninatuhu wa sukunuhu ilaihi. Kedamaiannya, ketenangannya ada dengan berjalan menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Fahuwa kullama wajada minafsihi iltifatan ila ghairihi. Maka kalbu yang sehat, setiap kali dia menjumpai dirinya berpaling kepada selain Allah ta'ala alaiha, maka dia pun akan membacakan firman Allah pada dirinya sendiri. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang penuh dengan ketenangan, kembalilah kepada Rabbmu dengan penuh keridhaan dan diridhoi. Fahuwa yuraddidu alaihal khitab bidhalik. Maka dia pun akan mengulang-ulang penyampaian ini. Liyasma'uhu min rabbihi yawma liqa'ihi. Agar nanti pada hari dia bertemu dengan Rabbnya, dia akan mendengar penyampaian ini dari Rabbnya. Fayan sabiqul qalb baina yaday ilahihi wa ma'budihi alhaq bi sibghatil 'ubudiyah. Maka kalbu pun akan tercelup di hadapan ilahnya, di hadapan sesembahannya yang hak dengan celupan ubudiyah. Fatasirul 'ubudiyah sifah lahu. Maka jadilah ubudiyah sebagai sifat baginya. Wa dzauqan lataqallufan. Ubudiyah menjadi sebuah kenikmatan, bukan sebagai beban. Fayati biha tawaddudan wa tahabbuban wa taqarruban. Maka dia pun akan melaksanakan ubudiyah tadi dengan penuh rasa suka, dengan penuh rasa cinta, dan semua itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada ilahnya. Kama ya'ti al-muhib al-mutayyim fi mahabbati mahbubihi bi khidmatihi wa qada'i asghalihi. Sebagaimana seorang yang mencintai, dia datang dengan penuh rasa cinta kepada orang yang dia cintai dengan melayaninya, dengan berusaha untuk menunaikan semua kebutuhannya. Fakullama aradallahu amran min rabbih aw nahyan ahassa min qalbihi natiqan yang tiqu. Dan setiap kali ditawarkan pada dirinya sebuah perintah dari Rabbnya, Ketika disampaikan larangan dari Rabbnya, maka dia akan merasa kalbunya berbicara. Labaik wa sa'adaik. Inni sami' muti' mumtazil. Walaka alal minnah fi dhalik. Walhamdu fihi a'id ilaik. Aku penuhi dengan penuh kegembiraan. Sungguh aku adalah seorang yang mendengar, seorang yang taat, seorang yang akan melaksanakan. Dan aku berhutang budi padamu di dalam perkara ini. Engkau memberikan karunia padaku di dalam perkara ini. Dan segala puji kembalinya kepadamu. Wa idza asabahu qadaran wajada min qalbi natiqan yaqul. Dan ketika dia tertimpa satu takdir, maka akan dia dapati kalbunya itu berkata, ana abduka wa miskinuka wa fakiruka. Sungguh aku adalah hambamu. Aku adalah orang miskin, aku adalah orang fakir di hadapanmu. Wa ana abdukal fakir al-ajiz ad-da'if al-miskin. Aku adalah hambamu yang demikian fakir, yang demikian lemah, yang tidak memiliki kemampuan. Wa anta rabbil azizur rahim. Dan engkau adalah Rabb yang maha perkasa, yang maha penyayang. La sabara li illam tusabbiruni. Maka aku tidak memiliki kesabaran apabila engkau tidak mengkaruniakan kesabaran itu padaku. Wala quwwata li illam tahmiluni wa tuqawwimi. Dan aku tidak memiliki kekuatan kecuali, dan aku tidak memiliki kekuatan seandainya engkau tidak membawaku, seandainya engkau tidak mengkaruniakan kekuatan padaku. La malja' li minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung bagiku darimu kecuali dengan kembali kepadamu. Wala musta'an li illa bik. Tidak ada tempat untuk meminta pertolongan bagiku kecuali kepadamu. Wala insiraf li an babik. Wala madhhab li angka. Tidak ada tempat berpaling dari pintumu. Tidak ada tempat tujuan untuk berpaling darimu. Fayan tariha bi majmu'ihi baina yadayhi. Kalbu yang sehat. Bagaimana seseorang itu menjatuhkan seluruh dirinya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ya'tamid bi kulliyati 'alaihi, menyandarkan seluruh dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa in asabahu bima yakrah. Kalaupun dia tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, qal dia akan berkata, rahmatan uhdiyat ilayya, inilah rahmah yang dihadiahkan kepadaku. Wadawa nafi' min tabibin musyfik, inilah obat yang demikian bermanfaat dari dokter, dari tabib, yang penuh dengan belas kasih. Wa in sarafa anhu ma yuhib. Dan apabila perkara-perkara yang dia sukai dipalingkan dari dirinya, qal, maka dia pun akan berkata, syarran surifa anni. Itu adalah kejelekan yang dipalingkan dariku. Fakullu mamassahu bihi minas sarra wad darra ihtada biha tariqan ilaihi. Dan semua yang dia alami, apakah itu yang berupa kesenangan, kelapangan, dan juga yang berupa kesedihan, kesempitan, maka itu akan menjadi petunjuk bagi dirinya untuk meniti jalan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wan fataha lahu minhu baban yadkhul minhu alaih. Dan dari semua itu, pintu untuk masuk kepada Allah pun terbuka bagi dirinya. Kamakil, sebagaimana dikatakan, ma massani qadaran bi kurhin aw ridan illa tadaitu bihi ilaika tariqan. Tidaklah takdir menimpakan padaku dengan perkara-perkara yang aku sukai ataupun perkara-perkara yang tidak aku sukai ataupun yang aku ridhoi, kecuali dengan itu aku mendapatkan hidayah, aku mendapatkan petunjuk untuk berjalan menuju dirimu. Amdil qada ala rida minni bihi inni wajadtuka fil bala'i rafiqan. Takdir berlaku atas diriku, dan aku pun ridho dengan itu semua. Sungguh aku mendapati dirimu di dalam bala penuh dengan kasih sayang. Falillahi hatikul kulub wa ma intawwat alaihi minad dhamair. Maka Allah menyingkap kalbu-kalbu, semua rahasia-rahasia yang tersimpan di dalamnya. Wa ma da'au da'athu minal kunuz wa dzakhair. Perbendaharaan, simpanan-simpanan yang ada padanya. Falillahi tayyibu asrariha wala siyama yawma tublas sarair. Dan rahasia-rahasia yang terbaik hanya bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lebih-lebih nanti pada hari disingkapnya, dibukanya semua rahasia. Tallahi laqad rafa'a laha 'ilmun 'adzim fashamarat lahu. Demi Allah, sungguh Allah telah mengangkat bagi kalbu-kalbu yang sehat ilmu yang demikian agung. Maka kalbu-kalbu yang sehat tadi pun bersegera kepadanya. Wastabana laha siratan mustaqim fastaqamat alaih. Dan siratan mustaqim dinampakkan demikian jelas baginya, maka dia pun berusaha untuk istiqamah di atasnya. Wada'aha maduna matlubihal a'la falam tastajib lahu. Dan ketika dia dipanggil pada perkara-perkara yang itu selain dari tujuan utamanya, cita-cita tertingginya, maka dia pun tidak akan mengijabai panggilan itu. Wakhtarat ala ma siwahu wa atharat ma ladaihi. dia akan memilih Allah tabaraka wa ta'ala lebih di atas lainnya, dan dia pun akan lebih mengutamakan apa yang ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian keadaan sifat qalbu yang sehat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.